قال المؤلف رحمه الله تعالى التقسيم الرابع للفئة بحسب الجهود والتصرف ما شاء الله. Pembagian keempat untuk fi'il dilihat dari jamid dan tasarufnya. Dilihat dari bentuk kata itu, ini kata jamid tidak ada perubahan, tidak ada tasrifnya atau mutasarrif, atau ini kata ada tasrifnya. Maka yang qasimul fi'il ialah jamid wa mutasarrif. Fi'il terbagi ke fi'il jamid. Tau fi'il jamid deh, dia cuma ada madi saja, tidak ada mudhari dan amr. Atau ada mad mudhari amr, tidak ada madi. Jamid artinya tidak sempurna tasrifnya. Tidak sempurna apa? Tasrifnya. Dan mutasarrif, mutasarrif adalah yang sempurna tasrifnya. Ada madi, mudhari, amr. Itu namanya apa? Sempurna tasrifnya. Fal jamid ma lazama suratan wahidatan. Atau boleh dibaca surata wahidatin. Apa yang selalu dalam satu bentuk. Jadi kalau sudah datang madi, madi terus. Kalau sudah datang mudhari, mudhari terus. Kalau sudah datang amr, amr saja terus. Paham gak ini? Ini namanya apa? Jamid. Karena macam-macam fi'il jamid itu. Sebagaimana akan datang sebentar, masya Allah. Wahumu wahua imma yakuna mulaziman lil madi. Dan dia kadang selalu dalam bentuk madi. Kalaisa, seperti laisa. Laisa ini tidak ada mudorinya. Iya, tidak ada amarnya sama sekali. Selalu bentuknya apa? Laisa. Min akhwa, min akhwati kana. Dari saudari-saudarinya apa? Kana. Wa kariba. Demikian pula ini kata. Kariba. Kariba. Ini selalu bentuknya apa ini? Madi. Min af'alil muqoroba. Dari fi'il apa? Al-muqoroba. Nah, dari sini nanti ketika antum dapat ini penjelasan dalam sorof seperti ini. Berarti kita belajar buku ini. Ini alasan saya. Kenapa kita buka ini setelah mutamimah? Nah, dibuka dari awal. Sudah antum tahu alasannya? Karena ada pembahasan di sini. Itu hanya ada di mutamimah. Mulai disinggungnya. Nah, dari itu pada di buku dasar. Kalau kita buka di dasar ini buku, orang tidak mengerti. Ketika bilang, af'alul muqoroba, apalagi itu. Tapi setelah kita baca mutamimah, otomatis. Ketika kita bilang, ini termasuk saudaranya kana. Ini termasuk fi'il af'alul muqoroba. Antum sudah tahu. Af'alul muqoroba itu fi'il yang beramal-amalan kana. Paham gak ini? Beramal-amalan kana, tapi bukan saudaranya kana. Kenapa? Karena dalam beramalnya ada syaratnya. Misalnya diantara syaratnya kan di mutamimah dikatakan apa? Khobarnya harus jumlah. Kan begitu? Harus apa? Jumlah. Jumlahnya bisa bergandengan dengan an, bisa juga tidak bergandengan dengan an. Paham gak ini? Makanya dia khusus. Termasuk af'alil muqoroba. Intinya di sekarang ketika kita disebutkan af'alil muqoroba, kita sudah tahu apa itu fi'il. Apa maksudnya itu? Ya, karena kita sudah ambil di mana? Di mana? Di mutamimah. Karena itulah kita tidak bisa buka ini di bersamaan dengan buku dasar. Tunggu selesai mutamimah baru kita bisa buka. Biar saja misalnya kalau antum ajar orang, antum perkirakan ini nahwunya lama mutamimahnya. Karena minta misalnya lama, tufa lama, tidak apa-apa. Sorob dasar saja dulu, mifta. Dalam ilmu apa? Sorob. Jangan buka ini. Karena kalau buka ini belum mutamimah, bingung orang. Pasti nanti dia bilang, sulitnya apa maksudnya? Ini nanti. Itu berdasarkan apa yang kita pelajari, seperti itu bentuk pengajarannya. Ya, waktu diajarkannya. Ya, dengan anda semua yang kita sudah pelajari, bisa diajarkan langsung. Lihat juga, kapan kita kasih ini? Baru pas. Paham ya? Harus dipikirkan itu. Jadi karibah, di sini hanya datang dalam bentuk madi selalu. Wa asa wa haro wa qlaulaqo min af'ali roja. Ini masih beramal semua amalan kana. Asa, haro, iqlaulaqo termasuk af'ali roja, disebutkan di mutamimah. Paham ini? Ini termasuk af'al ar-roja. Dinamakan af'alir roja karena maknanya semuanya berharap. Asa semoga, haros semoga, ikhlau lako semoga. Paham gak ini? Makanya namanya af'al ar-roja. Paham ya? Dia fi'il-fi'il, dia bermakna harapan. Yang bermakna harapan. Ini masya Allah, dia cuma punya fi'il madi. Kalau antum lihat dia datang, bentuk mudorinya, maka bukan af'ali roja. Maknanya sudah kembali ke asal. Maknanya kembali ke mana? Asal. Bukan af'ali roja berarti. Wa ansha'a wa tabiqa wa akhadha wa ja'ala wa aliqa min af'ali syuru. Coba untuk perhatikan semuanya. Itu semua disebutkan di mutamimah ini. Demikian pula asa. Demikian pula ansha'a. Tabiqa. Akhadha. Ja'ala. Aliqa. Dari fil-fil syuru yang menunjukkan makna memulai. Ansha'a memulai. Tabiqa memulai. Akhadha memulai. Ja'ala memulai. Aliqa memulai. Sama maknanya semua. Banyak kata tapi maknanya sama. Ini semuanya hanya data filma mati. Antum kalau dapat ya ja'alu. Ja'ala. Kan fil ansha fil apa? Af'alu syuru. Tapi antum dapat ya ja'alu atau ij'al. Maka maknanya bukan syuru. Maknanya menjadikan. Paham ini? Ij'al jadikanlah. Jelas ini. Karena dia akan bermakna syuru kalau bentuknya madi saja. Kalau bentuknya apa? Madi saja. Ini perlu untuk perhatikan baik-baik. Masya Allah. Wa ni'mah. Wa ni'mah. Termasuk yang bentuk selalu madi. Wa habbadha. Fil madih. Dalam pujian. Kalau dipuji, ni'mar rajul. Ya? Demikian pula. Habbadha hadzal fi'il. Mulai sangat bagus perbuatan ini. Kan ini untuk memuji. Ya, biasanya para orang Arab bilang, ya habbadza, wahai nikmatnya. Duhai nikmatnya. Paham gak ini? Duhai apa? Nikmatnya. Jelas ya? Ini mati terus dia. Wa bi'sa wa sa'a fidham. Lawannya ini. Bi'sa dan sa'a ini dalam celaan. Dalam apa? Celaan. Iya. Wa khala wa ada wa hasya fil istitna. Khala ada dan hasya dalam apa? Istitna. Selalu bentuknya apa ini? Bentuknya selalu apa ini? Madi. Bentuknya madi. Ala khilafin fi ba'diha atas. Ada perselisihan pada sebagiannya. Selesai ya? Wa imma ayyakuna mulaziman amriyah. Kadang dia selalu dalam bentuk apa? Amr. Artinya dia tidak punya mudori, apalagi madi. Cuma datang dalam bentuk apa? Amr dari orang Arab. Seperti kahab, ta'alam, lingkari garis bawah istilahnya. Wala thalitha lahuma. Tidak ada yang ketiga. Artinya cuma ada dua kata inilah yang selalu dalam bentuk, datang dalam bentuk apa? Amr. Tidak ada ketiganya. Dari mana ditahu Ahmad? Dari mana ditahu? Dari penelitian. Susahnya dijawab. Ulama bahasa meneliti bahasa Arab. Mereka sudah karang mufradat. Yang paling panjangnya adalah apa? Lisanul Arab. Paham ini? Ada 12 jilid. Semua mufradat dalam bahasa Arab sudah ditulis oleh ulama bahasa. Paham? Dari kata yang ditulis ini, seluruh yang ada ini, ternyata didapati ada kata yang jamit bentuknya selalu dalam fil'a amr, dan itu hanya dua kata, tidak ada ketiga. Apa itu? Hab dan ta'alam. Artinya kalau antum dapat fil amr, itu pasti mutasori. Karena cuma tiga ini yang datang fil'a amr saja jamit. Jelas ini? Imran? Ali Imran? Santainya duduk, masya Allah. Mantap. Iya. Masya Allah. Sisa kopi depan. Ini dia. Wal mutasarrif. Dan yang mutasarrif Kalau antum melihat ketika belum bahas jamid, tidak ada madi ya, tidak ada mudori, paham kan? Kan tidak ada jamid yang datang, hanya apa? Mudori saja. Jelas ini? Hanya apa? Mudori saja. Jelas ini? Jelas ini? Karena kapan ada mudori, ada amr. Ada mudori, ada amr. Tapi kalau ada amr, belum tentu ada mudori. Itu pun hanya dua kata. Hab dan ta'allam. Madi yang banyak. Madi yang banyak. Wal mutasarrif ma la yulazimu surata wahidatin. Sementara yang mutasarrif, apa yang tidak selalu dalam satu bentuk, artinya dia bisa dipecahkan dalam banyak bentuk. Inilah yang dipelajari di Sorok. Ini yang dipelajari di mana? Di Sorok. Wa huwa imma yakuna tam tasarruf. Dia kadang sempurna tasrifnya. Paham? Sempurna tasrifnya. Apa maksudnya sempurna? Belum jelaskan. Wa huwa ma yati minhul madi wal mudhari wal amr. Dia adalah apa yang datang darinya, mudamati, mudori, dan amr. Sempurna namanya ini. Iya? Kanasoro wadah roja. Sebenarnya nasoro. Yang suruh unsur. Iya kan? Dahroja. Dahroja. Yudah riju. Hah? Amr, amr. Dahroja, yudah riju. Hah? Dahrij. Paham gak ini? Boleh contohkan dua. Contoh untuk sulasi dan contoh untuk apa? Rubai. Sempurna tasrif. Au nakisoh. Atau kurang tasrifnya. Atau kurang apa? Tasrifnya. Apa maksudnya kurang ini? Berarti maksudnya tidak tiga tadi itu. Kalau datang, madi, mudhari, amr, sempurna. Kurang, berarti ada kurang salah satu darinya. Lihat. Wahuwa mayati minhu al-madi wal-mudhari faqat. Yaitu dia adalah apa yang datang darinya mati dan mudori saja. Tidak ada amor. Kazala yazalu. Itu tidak ada. Zal. Tidak ada. Dia cuma ada apa? Zala yazalu. Tidak ada. Zal. Jelas ini amornya. Beda kalau. Kola yakulu. Khoba yakopu. Ba'a yabi'u. Ini semua ada amornya. Apa itu? Kalau kola, kul. Khoba ya khobu. Khob. Paham gak ini? Kola ya ba'a ya bi'u. Bi. Ini kan ada amarnya. Kalau ini enggak. Enggak ada. Wabariha ya brohu. Cuma datang mati dan apa? Mudori. Enggak ada amar yang berbunyi ibroh. Paham ini? Cuma begitu saja. Wabariha ya ta'u. Enggak ada ibta'. Iya, kalau antum lihat itu temannya Kana itu, tiga-tiganya. Zalai Zalu, satu temannya Kana, yang beramal dengan syarat. Diawal oleh apa ini? Nah, nafi, atau nahi, atau apa istifham. Kecuali nanti dama. Kan begitu, kalau dama kan harus diawal oleh mamas dariyah, dorfiyah. Ingat-ingat sedikit. Iya. Jadi ini temannya Kana semua ini. Zalai ya Zalu, bariha ya brohu, fatiha ya ptau. Infakka yang fakku. Kada ya kadu. Ausyaka yusiku. Ini termasuk af'alul muqorobah. Tengok kan, temannya karibah. Termasuk af'alul apa ini? Muqorobah. Kalau karibah, cuma datang madi. Temannya lagi dua. Kada sama ausyaka. Cuma datang madi dan mudori. Berarti kalau antum lihat, af'alul muqorobah yang beramal-amalan karena itu. Semuanya jamin. Kan tadi sudah belokasi semua. Af'alu suru sudah. Af'alu rojah sudah. Af'alu muqoroba baru satu kata. Kariba. Sisa dua kata. Yaitu siapa? Kada dan ausyaka. Paham? Kenapa tidak dimasukkan? Karena dia bisa mati dan bisa mudori. Dengan ini genap sudah. Berarti af'alu muqoroba seluruhnya. Yang beramal-amalan kana itu. Dari af'alu muqoroba, af'alu suru, af'alu al. A. Menunjukkan apa? A. Apa? Ar-roja. Semuanya jamin. Iya. Demikian pula temannya Kana. Tapi tidak semuanya. Hanya Bariha, Zala Bariha, dan Fatiha. Tiga. Masih sisa berapa dia itu? Sisa satu yang ini. Yang diawal oleh dengan syarat. Yaitu Dama. Iya. Selesai. Sekarang tiga tasribnya. Faslun fi tasrib fil af'al ba'daha min ba'd. Ini pembahasan yang sangat penting karena ini sebenarnya pembahasan tasrib lugawi dan istilahi langsung sebentar. Tapi pertama istilahi dulu. Setelah itu nanti baru dia tasrib apa? Lugawi. Nanti insyaallah. Iya. Belum katakan. Kaifiyatu tasrifil mudhari minal madi. Tasrif istilahi namanya ini. Cara tasrif mudhari dari madi. Perhatikan baik-baik. Koedah. Tidak perlu hafal wazan. Hafal koedah. Supaya dapat kata bisa langsung dibaca. Ayuzati awalihi ahadu ahrufil mudhara'ah. Ditambah pada awalnya salah satu huruf mudhara'ah. Paham tadi? Siapa itu huruf mudhara'ah? Hah? Ana itu. Yaitu siapa? Kalau dirinci? Hamzah? Nun? Ya? Ta. Berapa huruf itu? Dimaklumi sudah itu. Karena kita sudah, Masya Allah ini. Iya. Harokatnya. Kan ditambah. Harokat yang ditambah itu apa? Kata beliau, matmuman fir rubai. Dedi doma pada rubai. Rubai di sini apakah rubai asli atau tiga ditambah satu? Pokoknya berarti empat. Apakah empat asli atau apa? Tiga yang ditambah satu. Huruf mudhara'ahnya doma. Huruf mudhara'ahnya diapain? Doma langsung. Iya. Kayu dahrij. Kemudian kata beliau, wa maftuhan fi ghairihi. Di fathah pada selainnya. Selain apa? Selain apa? Selain rubai. Kalau selain rubai berarti apa? Sulati? Humasi? Sudasi? Hah? Apa? Hah? Ya itu saja, alhamdulillah. Mantap, sadar. Di atas rata-rata ini. Kayak tubuh, wayan toliku, wayan stagfiru. Berapa beliau contohkan itu? Tiga. Yak tubuh untuk? Tulati. Yang toliku? Humasi. Yang stagfiru? Masya Allah. Ulama bahasa kadang hanya contoh, tapi itu isyarat. Ya dong? Paham ini? Adzaki, yafhamul isyara. Orang yang cerdas itu paham isyarat. Paham ini? Jelas sama? Kalau tidak paham isyarat, berarti tidak cerdas. Tsumma in kana al-madi tsulatsiyan. Kemudian kalau madinya tsulatsi, sukkinat fa'uhu. Antum sukun fa'nya. Maksudnya setelah tambah huruf mudhara'ah, huruf kedua jadinya. Huruf keduanya itu di kan huruf pertamanya mudhara'ah. Dah, huruf keduanya ada apa? Sukun. Tapi ingat kapan kalau tsulatsi. Rincian sangat bagus. Kalau apa? Tsulatsi. Wahurikat ainuhu bidommatin au fatatin au kasrotin. Dan diharokati ainnya. Tahu ainnya? Tahu ainnya? Ainnya tulati. Tulati dulu ya? Tulati dulu. Paham? Kan? Tulati ada tiga. Iya kan? Telah lewat. Lewat atau belum? Lewat. Lewat. Di otak? Hah? Di otak? Belum. Di otak belum? Ya kan? Kan tiga. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Paham? Antum tambah huruf mudhara'ah. Maka tadi sudah dinyatakan huruf mudhara'ahnya di dom. Huruf mudhara'ahnya di apa yang kalau tiga? Hah? Fathah. Huruf keduanya? Huruf keduanya? Paham? Ainnya. Belum bahas ainnya. Ainnya apa belum bilang? Apa beliau bilang? Hurikat ainuhu bidhommatin au fatahatin au kasratin. Diharukati ainnya di dhommah atau fathah atau apa? Kasro. Kan begitu. Artinya ini. Tergantung. Ini tadi asalnya apa? Kalau asalnya fa'ala. Iya kan? Kalau asalnya fa'ala, maka dia bisa di dhommah, bisa di fathah, bisa di kasro. Kalau asalnya fa'ila, maka apa tadi? Fa'ila, maka bisa di kasro dan bisa di fathah. Ada kasro cuma 15 kata. Sudah lewat. Paham gak ini? kalau dia asalnya apa tadi fa ula, maka bisa didoma apa doma saja. Jelas berarti, jelas ini semuanya berapa? Semuanya berapa? 6 kan? Ini 3, ini 2, ini 1. Semuanya berapa? Itulah bilang. Hasbuma yaktadihi nassul lughah. Sesuai dengan keharusan penjelasan dalam bahasa. Iya kan? Iya, kan sudah jelaskan. Kalau dia gini, bisa gini. Sesuai dengan penjelasan dalam bahasa. Karena tulati mudorinya lihatkah? Kamus, walaupun ada sebagiannya tidak perlu lihat kamus. Seperti apa misalnya tidak perlu lihat kamus? Faula, kan tidak perlu lihat kamus, karena pasti apa? Karena pasti apa? Yafilu, faila, tidak perlu lihat kamus kecuali 15 kata. Kenapa? Karena pasti siapa? Yafalu, yang lihat kamus itu yang paling atas, faala. Itu pun keluarkan huruf tenggorokan. Karena kalau dia huruf tenggorokan apa dia wazannya? Yaf'alu. Berarti sisa siapa? Yaf'ulu sama yaf'ilu. Itu lihat kamus. Jelas ini? Jelas itu? Mana buton satu? Nggak ikut dia, sorok. Yang buton tadi yang di sini. Abdul Wahab. Nggak ikut sorok. Nggak ada dia. Alhamdulillah. Jelas ini ya, jelas ya sudah ya. Alhamdulillah, ini tuh lazim. Kayang suruh, ayat tahu, ayat ribu. Bercontohkan tiga, maksudnya ada yap ulu, ada yap ilu, ada yap alu. Paham? Kamata kondam sebagaimana telah lewat. Wa ingkana goiru tulati, kalau dia selain tulati. Selain tulati. Kenapa? Karena tulati saja yang bisa ditiga ainnya. Kalau selain tulati, Masya Allah. Tidak perlu antum sibuk. Tidak perlu hafal wazan. Tidak usah itu. Paham kan? Tidak ada hafal wazan kalau dalam buku bahasa Arab. Tidak ada. Iya. Kata beliau selain itu lati. Baki ala halihi. Tetap di atas keadaannya. Artinya tadi. Yudah riju. Dah roja. Tetap di atas keadaannya. Tahu tetap di atas keadaan. Artinya huruf kedua. Tidak seperti tadi. Kalau tadi kan, setelah masuk huruf mudhara, fa-nya diabain. Fa-nya diabain. Di sukun. Kalau selain tulati, tidak. Misalnya gini. Ini. Dahroja. Masuk huruf mudhara, ini dalnya tetap fathah. Tidak diubat. Paham ini? Tetap di atas apa kata beliau? Keadaannya. Harokat-harokat, sukun. Sukun, tetap. Di atas keadaannya. Paham Ahmad? Setelah itu dirinci. Itu pernyataan umum namanya. Pernyataan apa? Umum. Tetap di atas apa? Keadaannya. Setelah itu. Ingkana mabdu'an bita'in za'idatin. Kalau dia diawal oleh ta' za'idah. Dan perlu antum ingat. Kata wazan. Tidak ada yang diawali oleh ta' za'idah. Kecuali pasti humasi. Tidak ada kata dalam bahasa Arab. Diawali oleh ta' za'idah kecuali pasti siapa? Kumasi. Itu pun cuma berapa wazan? Hanya 3. 2 dari 3 ditambah 2. Dan 1 dari 4 ditambah 1. Yaitu tapa'ala. 3 saja. Tidak ada keempat. Paham maksudnya? Kalau di awal letak tambah 3 wazan. Tafa'ala. Iya, 3 ini. Kaya tasyarak, yata'allam, yata'dahraj. Paham ini? Ini tetap di atas keadaannya. Artinya gini, lihat. Tafa'ala. Masukkan huruf mudhara, apa jadinya? Tafa'ala. Masukkan huruf mudhara. Iya, tafa'al. Paham? Kan dia fi'il mudhari tinggal doma. Ini kan nahwu ini. Ini namanya tetap di atas keadaannya. Paham? Contoh lain lagi. Ini, Masya Allah, ilmu sangat mantap ini. Tafa'ala. Tambah huruf mudhara. Yatafa'alu. Tidak ada perubahan sama sekali. Kecuali ini kan urusannya siapa? Nahu. Jelas? Coba lagi. Tadahroja. Tadahroja coba. Hah? Ya tadahroju. Tetap di atas keadaannya. Tidak ada perubahan. Masya Allah. Kalau gundul, begitulah ilmunya. Jelas ini? Tetap di atas apa? Keadaannya langsung. Wa illa, kalau tidak, illa, jika tidak, maksudnya apa? Jika tidak diawal oleh tak kusiro makobla akhiri, tinggal ditambah sedikit di kasro apa yang sebelum akhirnya. Paham? Misalnya gini, anda dapat kata fa'ala, ini kan berapa itu? Fa'ala berapa? Berapa itu? Hah? Empat. Paham ini? Kalau empat kan berarti doma awal. Tadi sudah lewat. Doma awal. Terus sebelum akhirnya apa? Kasro. Karena dia tidak diawal oleh siapa? Tak. Paham ini? Ini penjelasan Masya Allah. Paham ini? Mantap. Mantap Rahman. Iya. Ringkas sekali. Selesai sudah. Untuk semua 22 wazan. Begitulah ceritanya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi di penjelasan orang Arab. Lebih jelas. Tidak capek daripada Indo. Kalau Indo capek, berbusa mulut hafal wazan. Paham-paham ini? Kalau cuma begitu saja, alhamdulillah langsung ditahu. Iya. Nah, ini dia. Dikasro sebelum akhirnya. Kayu abdimu, yukotilu. Tambahan lain. Wahudi patil hamzah za'idah fi awalih inkanat. Dihilangkan hamzah tambahannya di awalnya kalau ada. Paham? Semua yang ada. Ada alif tambahan atau hamzanya? Lebih dari tiga. Hilangkan hamzanya. Akroma yukrimu. Nah, kan? Akroma. Akroma. Akroma. Ini kan sukun. Hilang hamzah tambah. Ya, apa jadinya? Yuk. Kan karena empat dia doma. Sebelum akhir apa? Sebelum akhir apa? Kasro. Istab ala. Coba buat. Hilang hamzah, kan begitu? Hilang, tambahkan apa? Iya, harokatnya? Harokatnya? Dhamma. Berapa huruf tadi ini, Ahmad? Nah, dia di dhamma kalau berapa huruf, Ahmad? Empat, ini berapa? Lima, enam. Hitung. Coba hitung. Enam, tak percaya dia. Jadi dihapus, tambahkan ya, ya-nya diabain. Fathah, sudah, begitu harokatnya. Tapi karena dia tidak diawali oleh ta, maka sebelum terakhirnya di kasro. Jadi kan selesai, mau gundul bagaimanapun, bisa kita kasih rambutnya itu. Bang Ahmad, itu koedah, sangat, Masya Allah, sangat mudah dipahami. Iya. Itu kata beliau rahimahullah. Ingkanat kalau ada. Kalau ada. Kayukrimu. Waistakriju. Itu menunjukkan hamzah beliau bilang tadi itu. Masuk. Hamzah wasol. Ataupun hamzah kot. Kot in. Paham? Yang penting hamzah. Apakah alif ada hamzahnya. Atau alif tanpa hamzah. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Setelahnya jangan dulu, karena pahami dulu mudhari. Masanya tidak berulang ini. Kita akan berulang nanti di Ibnu Aqil lagi. Alhamdulillah.